ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد وقول وقال الشارح ولو كان المراد مجرد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها ولم ينتفعوا بها ولم تقم عليهم بها الحجة بل قد تضمنت البيان للعباد دلالتهم وتعريفهم بما شهد به كما أن الشاهد من العباد إذا كانت عنده شهادة ولم يبينها بل كتمها لم ينتفع بها أحد ولم تكن بها حجة وإذا كان لا ينتفع بها إلا ببيانها فهو سبحانه قد بين غاية البيان بالطرق ثلاثة السمع والبصر والعقل. Itu, ini bahasan kita kan? Itu persaksian apabila tidak dijelaskan maka tidak akan bermanfaat dan hujah tidak tegak. Maka kalau apabila persaksian tersebut tidak bisa diambil manfaat ya, illa bibayaniha, melainkan dengan penjelasannya, mesti dijelaskan dari seorang saksi tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskannya ghoyatal bayan, dengan sejelas-jelasnya bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wal ulul ilmi wa qa'iman bil qist. Maka Allah telah bersaksi menjelaskan dengan sejelas-jelasnya bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar melainkan hanya Dia semata. Ghoyatal bayan, Allah telah jelaskan alasannya. Ya, Allah telah jelaskan di ayat-ayat yang lain sebagaimana pertemuan kemarin, dan Allah menjelaskan ini dengan tiga jalan, dengan tiga metode, yaitu as-sama' wal basar wal aql. Dengan sama' yaitu dengan dalil yang didengar, dengan basar dan akal. Kita masuk di sini ya. Tafadhal di sini. Abu Akila. Al-matluwati. Al-matluwati al-wayyilati lima arrafana iyyahu min sifati kamalihi kulliha al-wahdaniyati wa ghayriha ghayat al-bayan. La kama yazkumuhu al-jamiyatu wa man waqafahu min al-mu'tazilati wa mu'attilati ba'di sifati min da'wah imalatin tubi'u fil khayrati. Munafil bayana alladhi wasfa Allah bihi kitabahu al-aziza wa rasulahu al-karima kama qala ta'ala hamim wa kitabin mubin alif lam ra tilka ayatul kitabin mubin alif lam ra tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin hadha bayanu linnasi wa hudaw wa mawqifatu lilmuttaqin fa'lamu anna ma'ala rasulina al-balaghu al-mubin wa anzalna ilayka dhikra litubayyana linnasi ma nuzila ilayhim وكذلك السنة تأتي مبينة أو مقررة لما دل عليه القرآن لم يوجنا ربنا سبحانه وتعالى إلى رأي فلان ولا إلى ذوق فلان ووجده في أصول دينه ولهذا نجد من خالف الكتاب والسنة مختلفين مضربين فقد قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فلا يحتاج في تكميله إلى أمر خارج عن الكتاب والسنة. نعم يا حسب قال المصنف رحمه الله تعالى أما السمع yaitu penjelasan yang Allah Ta'ala jelaskan dari isi persaksian Allah yang dengan sejelas-jelasnya penjelasan itu dengan tiga jalan, tiga metode, itu as-sama, al-basar, dan akal. Ya, maka di sini kata beliau amma sam'u fabisam'i ayatihi, adapun dengan sama, dalil-dalil yang didengar yaitu dengan mendengar ayat-ayatnya. Al-matluwah, yaitu yang dibaca. Al-matluwati, yang dibaca. Al-mubayyinah, yang menjelaskan. Lima arrafana iyyahu, ya, yang menjelaskan tentang apa yang Allah telah berikan penjelasan kepada kita, yang Allah telah beritahukan kepada kita terkait isi-isi dari perjanji, apa isi-isi dari persaksian tersebut, penjelasan tersebut. Ya, min sifati kamalihi kulliha, berupa sifat-sifat kesempurnaannya semuanya. Al-wahdaniyati wa ghairiha ghayatul bayan, ya, keesaannya dan selainnya dengan sedetail-detailnya penjelasan. Jadi dengan metode sama, yaitu dengan mendengar ayat-ayat Allah, yaitu Al-Qur'an, Al-Kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya. Maka tidak diragukan lagi, ya, pada metode as-sama ini, ini adalah sejelas-jelasnya penjelasan. Sejelas-jelasnya penjelasan yang sangat jelas. Nah, kemudian kata beliau, la kama yasmu al-Jahmiyah, tidak sebagaimana yang disangka oleh kalangan Jahmiyah, wa man wafaqahu, maupun yang ya, sepakat, yang selaras dengan mereka, minal Mu'tazilah, dari kalangan Mu'tazilah, yaitu dalam hal menafikan sifat. Kalau Mu'tazilah dengan Jahmiyah berbeda dalam menetapkan al-asma, nama-nama Allah. Mu'tazilah mayoritas di antara mereka menetapkan nama-nama Allah, hanya menafikan sifat. Adapun Jahmiyah menafikan nama dan sifat bagi Allah secara keseluruhan. Ya, Mu'attilah tiba di sifat, yang mereka menafikan sebagian-sebagian sifat-sifat Allah, min dakwa, yaitu karena klaim, karena adanya klaim ihtimalatin, adanya kemungkinan-kemungkinan. Kalau ditetapkan sifat-sifat Allah, nanti ada kemungkinan-kemungkinan. Apa kemungkinannya? Yang tuqi'u fil hayrah, yang dapat mengakibatkan, menjerumuskan ke dalam hayrati, kebingungan. Ini prasangka mereka, prasangka dari kalangan Jahmiyah, yang mereka menyatakan kalau Allah Ta'ala ditetapkan dengan sifat-sifat, misalkan Allah kita tetapkan sifat tangan, sifat mendengar, sifat melihat, sifat tinggi dan seterusnya, nanti akan menimbulkan kebingungan. Kebingungannya dari sisi apa? Kalau Allah punya sifat wajah, sifat tangan, makhluk juga punya sifat demikian. Allah punya sifat tinggi, berarti Allah punya arah, makhluk juga pada suatu arah. Kalau Allah punya sifat ilmu, Allah juga punya sifat ilmu, mendengar, makhluk juga mendengar. Sementara Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu apapun yang serupa semisal dengan Allah. Kalau begitu, Allah mesti dibebaskan dari sifat, karena kalau tidak, nanti akan bertentangan dengan akhwat, nanti akan menyerupai makhluk yang memiliki sifat, kata mereka. Nanti akan menimbulkan keheranan. Tidak ada yang menimbulkan keheranan, mereka aja yang heran. Ahlus sunnah wal jamaah tidak keheranan, bahkan sebagian ahli bid'ah yang menetapkan sifat-sifat Allah pun tidak keheranan, tidak mengalami kebingungan tatkala Allah ditetapkan dengan sifat-sifat yang Allah telah jelaskan di Al-Quran maupun yang Allah yang Nabi tetapkan dalam as-sunnah as-sahihah. Tunafil bayan, ya, yang ini bertentangan dengan penjelasan alladzi wasafallahu bihi kitabah al-azizah wa rasulahu al-karimah, yang Allah tetapkan, yang Allah telah sifati kitabnya, ya, alladzi wasafallahu bihi kitabah, yang Allah telah sifati, ya, dengannya di kitabnya, dan juga melalui rasulnya yang mulia, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, hamim, hamim wal kitabul mubin, hamim wal kitabul mubin. Apa itu mubin? Mubin ini adalah mubayyin, jelas, yang Allah telah jelaskan di dalam Al-Quran tersebut. Maka kejelasan Al-Quran itu dari dua sisi, yaitu pertama Allah lah, ya, Allah, bahwa Al-Quran ini bayyin, wadih, jelas. Yang kedua, Al-Quran ini mencakup, ya, dengan semua penjelasan, penjelasan apapun, terlebih lagi penjelasan tentang kalam Allah, yang Allah Ta'ala bersifat dengan berbagai sifat yang dijelaskan di kalam Allah tersebut, ya, dan juga terkait tentang af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah. Maka ini jauh lebih jelas lagi. Alif lam ra, ya, tilka ayatul kitabil mubin, ini adalah kitab yang jelas. Nah, ini jelas. Kemudian alif lam ra, Tilka ayatul kitabin kitabi wa qur'ani mubin. Ini adalah ayat-ayat kitab dan Quran yang mubin. Ini mubin jelas, yaitu mubin bahwa Quran itu bayyinun wadihun wadihun. Ya, Quran menjelaskan, Quran itu sangat jelas, mencakup segala macam penjelasan. Wa'alamu ya hada hada, dan juga firman Allah di surah Ali Imran, hada bayanun lin-nasi wa hudan wa mau'idatun lil muttaqin. Al-Quran ini adalah ya penjelasan bagi manusia dan juga petunjuk dan juga mau'idah, pengajaran bagi kaum yang bertakwa. Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Ma'idah, fa'alamu annama ala rasulina al-balagul mubin. Ketahuilah kewajiban bagi Rasul kami untuk menjelaskan. Maka Rasulullah SAW sudah menjelaskan semua. Sudah menjelaskan semua, tidak ada yang tersisa satu apapun, bahwa sifat-sifat Allah, keesaan Allah, hak Allah untuk diibadahi sebagaimana persaksiannya, ini sudah dijelaskan dengan sedetail-detailnya. Wa anzalna ilayka dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kamilah yang menurunkan kepada engkau Al-Qur'an ini agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka berpikir mengambil pelajaran darinya. Wa kadzalika as-sunnatu ta'ti mubayyinatan aw muqarriratan. Demikian pula as-sunnah yang datang untuk menjelaskan dan menetapkan lima dalla alaihi al-Qur'anu, menjelaskan, menetapkan apa yang telah ditunjukkan oleh Al-Qur'an. Al-Qur'an menunjukkan kepada kita tentang keesaan Allah, tentang sifat-sifat Allah. Maka sunnah sunnah Nabi SAW menjelaskan dan menetapkan hal tersebut, memberikan perinciannya, mentafsilnya. Walam yuhwijna rabbuna subhanahu wa ta'ala ila ra'i fulanin. Dan Allah Rabb kita tidak membutuhkan kepada pendapat si fulan, wala ila dzauqi fulan, tidak membutuhkan kepada ya dzauq si fulan, ya dzauqnya, perasaannya, ya kemudian wawajdihi fi usul wawajdihi, maupun ya perasaan si fulan fi usulidina, dalam menetapkan landasan-landasan, prinsip-prinsip usul dalam agama kita. Semuanya sudah Allah Ta'ala tetapkan, bukan berdasarkan prasangka si fulan, pendapat si fulan, maupun perasaan si fulan. Nah, ini jelas sekali bagaimana Syekh menjelaskan di sini. Allah telah bersaksi dengan penjelasan yang sangat jelas, yaitu dengan metode sama yang pertama. Yaitu jelas di sini ya, metode sama, yaitu Allah Ta'ala menjelaskan isi persaksiannya, annahu la ilaha syahidallahu annahu la ilaha illahu. Di Al-Qur'an Allah telah jelaskan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ibudallahi wa jitani butaghut. Ya, dijelaskan di Al-Qur'an bahwasanya para nabi dan rasul semuanya berdakwah. Ya, wa ibudallaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ya, ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Di Al-Qur'an dijelaskan semua itu. Dan juga Nabi SAW juga bersabda, ya haqqullahi 'alal ibad ayabuduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya. Jadi kesaksian Allah itu ditopang penjelasannya dengan tiga hal, yaitu as-sama yang pertama tadi ya. Walihada najidu man khalafa al-kitab wa sunnah mukhtalifina muttaribin. Oleh karena itu kita mendapati orang yang menyelisihi Al-Qur'an dan sunnah, maka dia dalam keadaan berselisih, muttaribin, goncang. Bal qad qala Allah Ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini sungguh aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku telah sempurnakan nikmatku untuk kalian, dan aku telah meridhoi Islam sebagai agama untuk kalian. Fala yahtaju fi takmilihi ila amrin kharijin 'anil kitabi was sunnati. Maka tidak membutuhkan ya, tidak membutuhkan dalam penyempurnaan agama Allah ini, tidak membutuhkan ya amrin kharijin, faktor-faktor eksternal ya, hal-hal yang di luar Al-Qur'an dan sunnah. Apa-apa yang di luar Quran dan sunnah, pendapat si fulan, perasaan si fulan, bagaimana pendapat si Alan, pendapat suatu kaum, perasaan mereka tidak dibutuhkan dalam menyempurnakan agama ini. Ini jelas di sini ya, yaitu ini berdasarkan metode as-sama, ya, berdasarkan metode as-sama. Kemudian ya, kata beliau lagi, ini belum dibaca ya. Tafadhal Pak Suheri. Ila wa ila makna wa ila hadzal makna. Ila hadzal makna asyara asy-syekh Abu Ja'far. Asyara asy-syekh, nعم. Terus Abu Ja'far At-Tahawi fi At-Tahawi ya. At-Tahawi fi ma yati tis'al miyah. Min kalamihi min qawlihi lana dakhulu fi dhalika muta'awwidina bi arahina wala mutawakkinina bi ahwaina fa innahu ma salima fi dinihi illa man sallama lillahi azza wa jalla wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa amma ayatuhu al-iyaniyatu wal khalqiyatu amma ayatuhu al-iyaniyah, betul, iyaniyah, iyaniyah bikas sril ain al-khalqiyatu al-khalqiyatu fannadru fiha wal-istidl wal-istidla wal-istihlalu biha yadullu ala ma tadullu alaihi ayatuhu al-qawliyatu as-sam'iyatu wal-aqliyatu wal-aqlu yajma'u baina hadihi wa hadihi fayajizimu bisihati ma ja'at bihi ar-rusulu fatatafak ittafaqayat tafiku. Nah, itu. Itu fa'il mu'annas syahadat. Ya, itu tak mudhara'ahnya, tak mudhara'ah berarti fatat tafiku. Syahadatus sam'i wal basari wal aqli wal fitrati. Wa huwa subhanahu li kamali 'adlihi wa rahmatihi wal ihsan, enggak ada alnya, wa ihsani, enggak ada ihsanihi, wa hikmatihi wa mahabbatihi lil udri wa iqamatil hujjati lam yab'af bayyinan, mana bayyinan, orang nun duluan, lam yab'af nabiyyan illa wa ma'ahu ayatun tadullu ala sidqihi fima akhbaro bihi qala ta'ala laqad arsalna rusulana ya rusul. Oh, memang jamak dari rasul dua, rusul atau ruslun. Terus laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist. Wa qala ta'ala wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuha ilaihim. Nuhi antum nuha. Ada dua qira'ah aja. Ada dua qira'ah, nuhi atau diantum apa? Nah, yuha atau nuhi. Ya, bidomil ya. Lihat di footnote ana kata Syekh Syu'aib Al-Arnaut, fil asal yuha bidomil ya. Alama lam yusamma fa'ilu wa hiya qira'atu ammatil qurra'i illa Hafsan. Fa innahu qara'a nuhi. Ya, bin nun wa kasril ha. Baik. Ini kalau kata Syekh Syu'aib Al-Arnaut ditahqiq, asalnya adalah nohi dengan didomahkan ya. Ini dengan alam-alam sama fa'ilu, yaitu fa'il tidak disebutkan atau yang dikenal dengan sighah mughayyir, apa namanya, apa bina lil majhul. Nah, ini qiraah ke mayoritas para qurra, para imam-imam qurra, imam-imam qiraah, kecuali Hafiz. Ya, maka beliau membacanya Hafiz dengan nuhi, dengan nun ya dan ha yang dikasrahkan. Ya, dengan apa namanya, dengan nun yang didomahkan nuhi dan ha yang dikasrahkan. Nah, Hafiz membaca nuhi. Semua selain Hafiz nuha. Yuha. Terus illa rijalan yuha ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, bil bayyinati az-zuburi wal bil bayyinati waz-zubur. Hasbuk, cukup. Qala rahimahullah ta'ala wa ila hadzal makna, maka berdasarkan makna ini asyara syekhu Abu Ja'far Al-Tahawi, maka asy-syekh Abu Ja'far Al-Tahawi sahibul matan sahibul akidah al-imam Abu Ja'far Al-Tahawi mengisyaratkan fi ma ya'ti min kalamihi, ya nanti yang terkait tentang ucapan beliau yang akan datang nanti setelahnya, ya, akan datang nanti penjelasan beliau kama fima min kalamihi bi qawli, yaitu ucapan beliau, dengan ucapan beliau yang beliau menyatakan la nadkhulu fi dzalika muta'awwilina bi ara'ina wala mutawahimina bi ahwanina, yaitu kata Abu Ja'far At-Tahawi, beliau menyatakan kita tidak boleh masuk ke dalam pembahasan sifat-sifat Allah dengan muta'awwilina bi ara'ina, dengan mentakwilnya, kita mentakwil bi ara'ina dengan pendapat kita, wala mutawahimina bi ahwahina, dan kita tidak boleh menduga-duganya dengan hawa nafsu kita. Fa innahuma salima fi dinihi illa man sallama lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya ya, ma salima fi dinihi, tidak ada yang selamat dalam agamanya melainkan orang yang sallama lillahi azza wajalla, kecuali orang yang menyerahkan diri dia berserah diri kepada Allah azza wajalla dan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam artian ketika Allah taala menjelaskan ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa, misalkan sifat Allah punya bersifat dengan istiwa di atas 'arsy, dia berserah diri saja kepada Allah, dia menetapkan Allah taala beristiwa di atas 'arsy. Rasul menjelaskan bahwa Allah turun di sepertiga malam terakhir, dia berserah diri saja. Ya sudah, Allah Ta'ala turun pada sepertiga malam terakhir dengan empat kaedah yang telah diketahui. Bila takwil, bila tahrif, bila ta'fil, bila takhif, bila tashbih, atau tamsil. Ya. Nah, jadi di sini, Syekh ya, Abu Ja'far menerangkan bahwa kita tidak boleh masuk ke dalam pembahasan sifat-sifat Allah dengan pendapat-pendapat kita. Ya, kita mentakwil dengan pendapat kita sebagaimana yang dilakukan oleh ahli bidah, yang mereka mentakwil dengan murni hawa nafsu mereka. Ya, mereka mengatakan kullu nasin awhama tasbihah awilhu, takwilkan saja setiap nas yang ada indikasi penyerupaan dengan makhluk, takwilkan saja, ini murni ya hawa nafsu mereka. Maka kata Syekh, tidak ada yang selamat dari agamanya melainkan yang berserah diri kepada Allah dan kepada Rasulnya dalam hal ini, ya dalam hal ini, ya. Nah, kita menyerahkan hal ini kepada Allah dan Rasulnya terkait sifat-sifat Allah. Kenapa demikian? Yang pertama, karena itu jelas apa yang Allah sebutkan di Al-Quran, apa yang Nabi sabdakan dalam Al-Hadis mengenai sifat-sifat Allah itu jelas di Al-Quran. Ya, bahwa itu dipahami karena Al-Quran berbahasa Arab, Nabi bersabda kepada para sahabat berbahasa Arab. Allah Ta'ala berfirman Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, istawa jelas dalam bahasa Arab. Kalau muta'addi dengan huruf 'ala, maknanya adalah al-ulu, al-irtifa', was-su'ud. Ya, ditambahkan oleh para ulama istiqrar, tinggi naik di atas. Ya, menempati dana di atas 'ars, ba'inun 'an khalqi, terpisah dari makhluknya. Ini jelas. Turun ya turun. Yo, Nabi bersabda pakai bahasa Arab, para sahabat pakai bahasa Arab. Yang kedua gimana? Ya, yang kedua, ya, bahwasanya para sahabat, ya, tidak bertanya lagi sesuatu yang telah jelas. Yang telah jelas para sahabat enggak bertanya-tanya lagi. Ya. Maka ketika tidak ada penjelasan terkait ya, apa makna turun, ya itu sudah dipahami secara kasat telinga, ya secara indrawi, ya maka itu sudah jelas. Maka kesimpulannya tauhid telah dijelaskan dan telah sempurna penjelasannya mengenai tauhid ini, baik wahdaniyah isi persaksian Allah maupun seluruh sifat-sifat Allah. Nah, ini sudah jelas. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya apa lagi? Kalau memang ada yang samar dari Al-Qur'an maupun Sunnah, maka Rasulullah SAW pasti menjelaskannya, ya, tidak membiarkan umat dalam kebingungan, dalam kebimbangan. Tidak paham apa makna turun, tidak paham apa makna kaki Allah yang Allah letakkan di neraka ketika neraka meminta lagi kepada ya kepada Allah, hal min mazid, apakah ada tambahan lagi? Ya, dicampakkan penduduk neraka. Neraka masih merasa lebih kuat, lebih besar, lebih siap nampung sebanyak apapun. Hal min mazid. Maka Allah Ta'ala meletakkan satu kakinya di neraka. Dan neraka kemudian mengatakan, ya, cukup ya Allah, cukup. Kot. Nah, ini disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Ya. Maka ini sudah jelas. Kalau ini terjadi, ya, terjadi kebingungan, kebimbangan di dalam hati para sahabat, maka para sahabat pasti bertanya tentangnya dan Rasulullah SAW tidak akan membiarkan para sahabat dalam kebingungan. Ya, jadi sudah jelas, ya, sudah jelas mengenai hal ini. Perkara tauhid sudah jelas, sudah wadih, nggak ada lagi ya yang sama dalam hal ini. Kemudian, ya, kata beliau lagi. Kemudian kata Syekh pensyarah Ibn Abi Al-Is, wa amma ayatuhu al-iyaniyatu al-khalqiyatu fan-nadhar fiha wal istidlal biha yadullu ala ma tadullu alai ayatuhu al-qawliyatu as-sam'iyyah. Adapun ayat-ayat Allah al-iyanah, ayat-ayat Allah tanda-tanda kekuasaannya, al-iyanah maksudnya al-iyanah yang dapat dilihat secara kasat mata, ya, al-khalqiyah, apa yang Allah ciptakan, makhluk-makhluknya tersebut, ini yang merupakan jadi tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah menciptakan langit tanpa tiang, menciptakan gunung sebagai pasak bagi bumi, ya. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawat bighairi amadin kama tarawnaha. Nah, ini Allah Ta'ala berfirman demikian, sesungguhnya Rabb kalian ialah yang telah menciptakan langit-langit bighairi amadin kama tarawnaha, ya, itu tanpa tiang sebagaimana yang Anda lihat, yang kalian lihat. Subhanallah, ini menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat, ya. Afala yanzuruna ilal, ya, ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at, ya, wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa. Nah, ini bagaimana langit ditinggikan, bagaimana penciptaan dari onta binatang yang ajaib, ya, yang dapat bertahan dalam kehausan dan kelaparan sekian hari di padang pasir yang terik. Nah, bagaimana penciptaannya onta tersebut yang bermanfaat bagi manusia? Bagaimana ditinggikan langit-langit, ya, ditinggikan langit kemudian dipancangkan gunung? Bagaimana diciptakannya, ya, bumi ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka ini adalah ayat-ayat Allah yang iyaniyah, al-khalqiyah. Itu ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah, makhluk yang dapat dilihat secara kasat mata. Fan-nadhar fiha. Maka memperhatikannya, memperhatikan ayat-ayat Allah tersebut, tanda-tanda kekuasaan Allah tersebut. Wal-istidlalu biha. Dan menjadikannya sebagai dalil, berdalil dengannya, dengan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah tersebut. Ya dulu alamat, dulu alaihi ayatuhu al-qawliyatu as-sam'iyyatu, yang menunjukkan kepada apa yang telah ditunjukkan oleh ayat-ayatnya yang qawliyah as-sam'iyyah, ayat-ayat Allah yang as-sam'iyah qauliyah, yaitu yang didengar, ya, yang Allah Ta'ala firmankan berupa Al-Quran maupun berupa Al-Hadis yang disabdakan oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Wal aqlu yajma'u baina hadhihi wa hadhihi, maka akal kita menghimpun antara hal ini dan hal itu, yaitu menghimpun ayat-ayat kekuasaan Allah yang dapat dilihat secara kasat mata, tanda-tanda kekuasaannya, bagaimana langit ditinggikan tanpa tiang, bagaimana Allah Ta'ala mengatur alam semesta ini dengan sempurnanya, dan juga menggabungkan antara ayat-ayat Allah yang kita dengar, yang kita baca, yang Allah Ta'ala firmankan. Ini akal menggabungkannya. Makanya di sini Allah Ta'ala menjelaskan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, yang Allah bersaksi dengannya, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Kata pensyarah di sini Ibn Abil Iz Al-Hanafi, persaksian Allah dengan penjelasan yang paling jelas, yaitu dengan tiga metode. As-sama, itu ayat-ayat yang Allah Ta'ala jelaskan bagaimana isi persaksian Allah tadi, didukung dengan dalil-dalil yang lain. Ubudullaha ma'alakum ilahin ghairuh, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allaha wa yajtanibu taghut, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budun. Ya, dan semua isi Al-Qur'an berkisar tentang tauhid sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Semuanya mengajak kepada peribadatan kepada Allah dan meninggalkan kepada peribadatan kepada selain Allah. Nah, itu dengan basar. Dengan basar yaitu dengan apa yang kita lihat. Ayat-ayat kekuasaan Allah. Ayat-ayat kekuasaan Allah dan akal, akal yang menghimpunnya. Nah, ini tiga metode jalan penjelasan dari Allah Ta'ala terkait tentang wahdaniyahnya, keesaannya untuk diibadahi dan tidak boleh menyembah kepada selainnya, dan juga kesempurnaan dari sifat-sifatnya. Bisa gak dipahami sampai sini? Ngerti ya? Jadi paham ya, tiga metode penjelasan Allah, as-sama, al-basar, al-aql. Ya, sama dalil-dalil. Al-basar, ayat-ayat kekuasaan Allah yang kita lihat. Laut, ya, yang gak pernah tumpah, dapat kiriman air dari laut, dapat kiriman dari segala penjuru bumi, ya semuanya tuh larinya kemana? Ke laut. Mata air di semua gunung itu larinya ke laut. Ya, kemudian mata air yang dipancangkan di rumah-rumah mengalir ke laut. Limbah industri, limbah rumah tangga, kemana larinya? Ke laut. Kan begitu? Dibuang ke sungai, sungainya kemana? Ke laut. Muaranya ke laut semua. Ternyata laut kok enggak, ya, enggak berlebihan, enggak luber-luber gitu, enggak luber-luber. Ah, ini pasti ada yang mengaturnya, ada yang mengatur. Bagaimana laut yang Allah Ta'ala jelaskan terpisah, ya satu warna ini, satu warna itu. Nah, di laut Allah Ta'ala ceritakan di dasar laut itu ada api. Ternyata benar ada api. Nah, kemudian Nabi SAW menjelaskan bahwasanya penciptaan makhluk itu 40 hari dalam status mani. Ya, dalam mani 40 hari kemudian dalam berubah menjadi bentuk segumpal darah. 40 hari kemudian berubah bentuk menjadi segumpal daging 4 bulan. Dan baru diteliti oleh ilmu kedokteran saat ini memang terbentuknya jasad ketika berusia 4 bulan. Subhanallah. Ini adalah ya tanda-tanda kekuasaan Allah. Al-basor yang dapat dilihat secara kasat mata, benar ini. Ya. Digabungkan dengan as-sama. Inna hadakum yajma'u fi batni ummihi, yajma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman. Ini kan benar ini. Nah, ini menunjukkan semua, ya, bagaimana isi kesaksian Allah, kesempurnaan sifat-sifatnya, ditopang dengan ini, dengan basor. Taib. Ini kalau kita flashback ke pertemuan sebelumnya, ya bagaimana riwayat tentang perdebatan antara Al-Imam Abu Hanifah dan kaum mulhidun, kaum ateis, ya, yang menerangkan bahwasanya tidak mungkin alam semesta ini yang teratur dengan sempurnanya tercipta begitu saja tanpa ada sang pencipta yang esa. Kemudian fa yajzimu bi sihhati ma ja'at bihi ar-rusulu. Ya. Maka akal menggabungkan antara ini dan itu, yaitu antara dalil sama dan dalil basor. Ya, dalil sama dan dalil basor yang memastikan kesahihan, kevalidan apa yang telah dibawa oleh Rasul. Apa yang telah dibawa oleh Rasul? Rasul, para Rasul semua membawa satu misi, satu dakwah. satu dakwah, yaitu penyeruan peribadatan hanya kepada Allah Ta'ala semata, dan menjelaskan kepada umat, kepada makhluk, kesempurnaan dari sifat-sifatnya. Wa tattafiqu syahadatus sam'i wal basari wal aql wal fitrah, maka selaraslah, cocoklah semua, sejalanlah persaksian dari sisi sama, dari sisi basar, dari sisi akal, dan fitrah, fitrah yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya setiap makhluk yuladu alal fitrah, dilahirkan di atas fitrah. Apa di atas fitrah? Di atas Islam. Di atas Islam maksudnya apa? Dia meyakini bahwasanya ada khalik, tidak ada khalik selain dia. Ini di atas fitrah yang telah dijelaskan sebelumnya. Kita murajaah lagi kalau antum mau ya membahas hal ini. Fahuwa subhanahu li kamali adlihi, maka dialah Allah Ta'ala yang dengan kesempurnaan keadilannya, wa rahmati kesempurnaan rahmatnya, wa ihsanihi dan kesempurnaan kebaikannya, hikmahnya, kecintaannya, lil udri untuk bisa memberikan udzur, wa iqamatil hujjati dan untuk bisa menegakkan hujjah, lam yab'as nabiyyan illa ma'a wa ma'ahu ayatun, dan dia tidaklah mengutus seorang nabi pun melainkan nabi tersebut ya diberikan oleh Allah ayatun, ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah, atau mukjizat, tadullu ala sidqihi, yang tanda-tanda kekuasaan Allah ini, mukjizatnya menunjukkan atas kebenaran, fima akhbara bihi, atas apa yang dikabarkan oleh sang nabi atau sang rasul tadi ya. Bagaimana tukang sihirnya Fir'aun ya, menyulap tali temali menjadi ular. Kemudian Musa khawatir, takut, Allah Ta'ala firmankan, la takhaf. Ya. Jangan khawatir, alki asa, lemparkanlah tongkatmu. Maka berubah menjadi ular besar yang melahap semua, semua ular-ular jadi-jadian. Ular jadi-jadian dari ya, tukang sihirnya Fir'aun, dan ini menjadi tanda ya akan kebenaran dakwah Fir'aun, dakwahnya Musa alaihissalam ya, sehingga tukang-tukang sihirnya Fir'aun semuanya mengakui karena ditunjukkan dalil, yaitu mukjizat ayat ya, semuanya beriman ya, semuanya beriman kepada Musa, beriman kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, laqad arsalna rusuluna bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qist, dan sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bayinat, penjelasan-penjelasan, wa anzalna ma'ahum al-kitab, dan kami turunkan kitab bersama mereka, wal mizan, dan neraca keadilan agar manusia dapat melaksanakan keadilan tersebut. Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim, dan tidaklah kami utus sebelum engkau melainkan seorang pria rasul yang kami wahyukan kepadanya. Fas'alu ahla dzikrin kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada orang yang mengetahui apabila kalian tidak mengetahui. Bil bayyinati wa zubur, dengan penjelasan-penjelasan dan zubur kitab-kitab. Sampai sini? Ya. Sampai sini ya. Kemudian tafadhal dibaca di sini ya Pak Majid. Bayinati liman wabakohu mohu litadaburiha wakot asyaro ilahi bikolihi inni usminu waha wasyadu anni bari'un himma tusrituna min dihim, Fakiduni jami'an summa la tunzirun. Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidun bi nasiyatiha. Inna rabbi 'ala siratin mustaqim. Wa hadha min a'dhamil ayati anna rajulan wahidan yuqatilu ummatan 'azimatan bihadha al-khitab ghayru juz'in ghayru jazi'in ghayru jazi'in wa la fazi'in wa la qawarin bal huwa wathiqun bima qalahu jazimun bihi fa ashhadu Allah awalan ala bara'atihi min dinihim wa ma hum alayhi ishhada wathiqan bihi mu'tahidin alayhi mu'allimin liqaumihi annahu waliyuhu wa nasiruhu wa ghayru musallitin wa ghayru musallitin lahum alayhi. Nah, hasbuk. Mana? Dari mana Pak Majid baca? Dari pokok ta'ala kul kodja. Qala syarihu rahimahullah ta'ala ya. Allah ta'ala berfirman, qul qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinati wa bil ladzi qultum. Katakanlah, sungguh telah datang kepada kalian para rasul sebelumku yang membawa penjelasan, wa bil ladzi qultum, dan membawa apa yang telah aku ucapkan. Ya, dan membawa apa yang telah kalian ucapkan, apa yang kalian ucapkan. Nah, ya, jadi Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk menceritakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutus-utus Rasul sebelum aku, dan apa yang kalian ucapkan berupa penolakan itu juga telah, ya, dilakukan oleh kalangan musyrikun atau para penolak dakwah Nabi terdahulu. Kemudian beliau menyatakan, wa qala ta'ala fa in kadzabuka faqad kudziba rusul wa qad faqad kudziba rusulun min qablik. Kalau engkau, mereka mendustakan engkau wahai Nabi, maka sungguh para rasul telah didustakan sebelum kau. Ja'u bil bayyinati waz-zubur wal kitabil munir. Mereka semua membawa, ya, keterangan kitab-kitab yang jelas. Ya, jadi ini menghibur Nabi agar Nabi tidak terlalu bersedih. Ya. Nabi tidak terlalu bersedih bahwa sebelum beliau pun para rasul telah didustakan. Kemudian mana lagi tadi? Hatta inna min akhfa ayati rusuli ayati Hudin. Wa ini lagi, ya. Allahul ladzi anzala al-kitaba bil haqqi wal mizan. Allah lah yang telah menurunkan Al-Kitab dengan hak dan mizan. Hatta inna min akhfa ayati rusuli, hingga sesungguhnya di antara ayat para rasul yang paling samar ialah ayat Hudin, yaitu tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada pada Hud, ayat-ayat yang ada pada Hud. Jadi kaumnya Nabi Hud menganggap Nabi Hud ini belum menyampaikan. Ya. Hatta qala lahu qaumuh, hingga kaumnya berkata kepadanya, kepada Nabi Hud, Yahudu majitana bil bayyinati. Wa Yahud, Anda belum menjelaskan kepada kami bayyinah, keterangan. Ya, keterangan. Padahal Allah turunkan Rasul supaya tidak ada lagi hujah kepada umat, agar keterangan itu jelas. Li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul, supaya tidak ada lagi ya hujjah bagi manusia untuk mengelak setelah Allah turunkan para rasul. Ya. Kalau belum turun para rasul, Allah kasih uzur. Allah kasih uzur. Oleh karena itulah nanti orang-orang yang tidak mendapatkan dakwahnya rasul atau di masa-masa fase tidak diturunkannya rasul, mereka nanti berada di Al-A'raf. Mereka akan diuji, tidak langsung diadab. Ya. Nabi SAW bersabda, la ahada ahabu ilallahi al-udhur minallah. Min ajli dhalika ba'asa al-mubashirin wal-mundhirin. Ya. Nah, ini. Tidak ada seorang pun yang lebih menyukai udhur dibandingkan Allah. Karena udhurlah Allah mengutus mubashirin, mundhirin. Yaitu para nabi yang memberikan peringatan, memberikan kabar gembira, dan para nabi yang memberikan peringatan. Ya, Allah Ta'ala juga ya berfirman mengenai hikmah diturunkannya para rasul, udhran wa nudra. Udhran wa nudra. Udhran wa nudra, yaitu i'daran wa inzaran. Yaitu untuk memberikan udhur dan untuk memberikan peringatan. Ya, Nah, ternyata di sini kaumnya Nabi Hud menyatakan, oh enggak. Nabi Hud belum menyampaikan pada kami, majikta Nabi bayinati. Wa mahada fa bayinatuhu min awdohil bayinat. Padahal keterangan yang disampaikan oleh Nabi Hud, penjelasan yang disampaikan oleh Nabi Hud, itu merupakan penjelasan yang paling jelas, yang paling wadih, min awdohil bayinat. Liman waqqafahu Allah wa litadabburihi. Bagi siapa saja, ya, orang-orang yang Allah berikan taufik untuk mentadaburinya. Jadi apa maksud kaumnya Nabi Hud mengatakan, wahai Hud, Anda belum memberikan keterangan kepada kami, yakni dengan ayat yang mukjizat. Ayat mukjizat. Mukjizat-mukjizat. Bukannya mereka mengatakan, wahai Hud, kamu belum mengatakan apa-apa kepada kami. Tidak, Nabi Hud telah berdakwah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ibudu Allah wa jitanibu tawhid. Itu diucapkan oleh Nabi Hud. Dakwah para nabi kan satu, al-anbiya wa ikhwah da'watuhum wahidah wa ummahatuhum syatta. Para nabi itu satu, dakwah mereka sama. Semua para nabi dan rasul menyeru ya qaum qul la ilaha illallah tuflihu. Begitu. Nah. Ya, namun mereka menuduh bahwa Nabi Hud itu orang gila. Ya. Ya, Nabi Hud menyatakan orang gila. Oleh karena itulah mereka menyatakan sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, inna naqulu illa tara illa taraka ba'du alihati illa taraka ba'du alihati nabisu. Kami menyatakan demikian, kata kaumnya, kamu ini belum ngomong apa-apa, kamu ini belum bisa apa-apa, enggak ada mukjizatnya, melainkan ya, apa namanya, kau ini mengejek-ngejek Tuhan kami dengan jelek, julukan-julukan yang jelek, tak? Atau semisalnya. Nah, atau mereka menyatakan, ya, Tuhan-Tuhan kami telah menimpakan kepada engkau dengan kegilaan. Nah, waqad asyara ilaihi biqaulih, inni ushidullaha wa ashadu anni bari'un mimma tushrikun. Maka, ya, Allah telah mengisyaratkan hal tersebut, yaitu dengan penjelasan yang disampaikan oleh Nabi Hud dengan firman-Nya yang mengutip ucapan Nabi Hud, inni ushidullaha, aku bersaksi kepada Allah, wa ashadu ya washhadu, dan saksikanlah anni bari'um mimma tusyrikun, aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan, min dunihi, dari selain Allah, dari selain Allah yang kalian sekutukan selain Allah. Ya, kemudian kata Nabi Hud, faqiduni, ya, maka berikanlah kepadaku segala macam tipu daya kalian. Ya, berikanlah kepadaku tipu daya semacam kalian, jami'an semuanya. Summa la tunzirun. Ya, kemudian kalian tidak akan diberikan tangguh oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian Nabi Hud menyatakan, ini tawakkal tu Allah Rabbi wa Rabbikum, aku bertawakal pada Allah Rabbku dan Rabbikum, Rabb kalian, ma min dabbatin illa huwa akhidun binasiyatiha, tidaklah ada satu melata pun, binatang melata yang ada, melainkan Allah lah yang memegang ubun-ubunnya. Inna Rabbi ala siratin mustaqim, sesungguhnya Rabbku itu di atas jalan yang lurus. Fahadha min a'zabil ayati, maka ini adalah ya seagung-agungnya ayat. Anna rajulan wahidan yukhatibu ummatan azimatan bihadal khitabi, yaitu seseorang Nabi Hud saja dia berani mengkhitab, mengajak dialog umat yang sangat banyak dengan ucapan ini. Ya, ini jadi dalil bahwa Allah lah yang telah menguatkan kalbu Nabi Hud, yang telah mengokohkannya. Ya. Kemudian ya, ghairu jazi'in, tanpa ada jazi', kesal, wala fazi', tanpa ada takut, wala khawar, tanpa ada gentar, bal huwa wasikun bima qaluhu, bahkan beliau Nabi Hud sangat wasik, yakin dengan apa yang ia ucapkan, jazimun bihi, dia sangat bertekad ya atas dakwahnya tersebut. Fa asyhadallaha awwalan ala bara'atihi min dinihim, maka dia menjadikan Allah yang sebagai saksi pertama kali atas berlepas dirinya beliau dari agama mereka, agama kaumnya, agama kekufuran. Wa ma hum alaihi isyhad wasikin bihi mu'tamidin alai, dan juga dia menjadikan Allah saksi atas ya, dengan apa yang ada pada mereka ya, berupa pengingkaran kepada Nabi Hud ya, isyhad wasikin, dengan persaksian, dengan kesaksian orang yang yakin kepada Allah, mu'tamidin alaih, yang hanya bersandar kepada Allah, mu'limin, yang memberitahukan liqaumihi, kepada kaumnya, annahu waliyuhu, bahwa Allah lah walinya, penolongnya, nasiruhu ya, penolongnya, wa ghairu musallitin lahum alaih. Ya, dan Nabi Hud tidak memaksa kaumnya, mereka, untuk menerima dakwahnya tersebut. Taib. Ya, lanjut di sini. Para rabi'i. Mujahirin. Mujahirin lahum bil mukhalafati annahu bari'un min dinihim wa alihim allati yuwaduna alaiha yuwaduna alaiha wa yabdulun wa yabdulun wa yabdulun bima wa amwalahum fi basratihim ثم أكد أكد ذلك عليهم بالاستقرار في الدين واحتقارهم وإزدارهم وازدرائهم ولو يجتمعون كلهم توكيد dari واو جماعة ولو يجتمعون كلهم على كاره وصفائه عظيمه والشفاء غيظهم ولم ولا يمهلونه تأييده بنفسه وتأييده وأنه على صراط مستقيم فلا يخجل من توكل عليه من توكل من توكل عليه وأقر به ولا يشمت يشمت ولا يشمت به أعداء فأي آية وبرهان أحسن من آية الأنبياء صلى الله عليه وسلم وبراهينهم وبراهينهم وأدلتهم وهي شهادة من الله سبحانه لهم بين عباده غاية البيان. نعم. ثم أشهدهم ثم أشهدهم إشهاد مجاهرين مجاهرين مجاهرين فسقون artinya orang yang menampakkan kefasikan. Jadi mujahirin fis itu orang yang menampakkan berterus terang. Summa ashadahum, kemudian Nabi Hud menjadikan mereka sebagai saksi, menjadikan kaumnya sebagai saksi isyhada mujahirin, dengan persaksian yang mujahirin, yang nampak, yang berterus terang, ya, lahum kepada mereka, dengan persaksian yang Nabi Hud terang-terangan, ya, terang-terangan bil mukhalafati anna, yaitu terang-terangan bahwa mereka menyelisihi Nabi Hud atau Nabi Hud menyelisihi mereka, annahu bari'um min dinihim, bahwa Nabi Hud yang berlepas diri dari agama mereka wa alihatihim, dan tuhan-tuhan palsu mereka, allati yuwaluna 'alaiha wa yu'aduna 'alaiha, ya, terjemahkan lain langsung secara bebas, yang mereka ya berwala alwal barok kepada agama dan tuhan mereka, yuwaluna 'alaiha, mereka berwala atas agama atau tuhan mereka, wa yu'adun, mereka memusuhi atas agama dan Tuhan mereka, berwala. Yabdzuruna dimahum, mereka mengerahkan atau mengorbankan darah mereka, amwalahum, harta mereka, finusratihim lah. Ya, mengerahkan harta darah mereka, ya, untuk membela, menolong Tuhan-Tuhannya tadi. Menolong Tuhan-Tuhannya tadi, agamanya tadi. Summa akkada dalika alaihim bil istihanati bihim wa ihtiqarihim wa izdira'ihim. Kemudian beliau menguatkan persaksian tersebut kepada mereka dengan menghinakan mereka, wahtiqarihim, sama ya, wahtiqarihim wasdira'ihim, ini maknanya sama semua, dengan merendahkan atau menyelepelekan mereka, ya, walau yajtami'una kulluhum, seandainya mereka berkumpul semua, ala kaidi syifa'i ghaidihim minhu, ya, untuk membuat tipu daya, ya, melampiaskan amarah mereka kepada Nabi Hud, ya, dengan perkataan Nabi Hud apa? Di atas, ya. Fakiduni jami'an, ya, Nabi Hud menantang mereka. Fakiduni jami'an, ayo berikan tipu daya kalian sekarang kepadaku semuanya, gitu. Ini merendahkan mereka. Merendahkan kaumnya berarti. Ya. Summa yu'ajiluna wa la yumhiluna. Kemudian Nabi Hud meminta mereka untuk menyegerakan hal tersebut. Menyegerakan tipu daya yang akan diberikan kepada Nabi Hud. Wa la yumhiluna. Dan enggak perlu mereka menunda-nunda tipu daya Nabi Hud, tipu daya kaum mereka, tipu daya mereka yang akan mereka berikan kepada Nabi Hud. Summa qarrara da'watahum ahsana taqririn wa bayyana anna rabbahu ta'ala wa rabbahum alladziina wasiyahum biyadihi. Ya. Kemudian beliau menetapkan dakwah mereka, ya, ahsana taqririn, dengan sebaik-baik penetapan. Wa bayyana, dan menjelaskan anna rabbahum, bahwa Rabb mereka, ya, Rabb mereka alladzina wasihim, ya. Ya, jadi Nabi Hud AS menetapkan dakwah mereka, seruan kan permintaan dari kaumnya apa? Majitana bibayinat, gitu kan. Kaumnya menyeru, wahai Hud, engkau tidak menjelaskan kepada kami. Maka Nabi Hud di sini, ya, menetapkan seruan tersebut dengan ahsan at-tafri, dengan sebaik-baik penetapan. Dan Nabi Hud menjelaskan bahwa Rabbnya Ta'ala dan Rabb mereka yang alladzi nawasihim biyadih, yang ubun-ubun mereka itu semua ada di tangan Allah. Dan Allah lah waliyu, penolongnya, wakiluhu, qa'imun binasrihi wa ta'yidihi, yang akan menolong Nabi Hud dan akan, ya, mendukungnya. Wa annahu ala siratin mustaqim, dan bahwa dia Allah di atas jalan yang lurus. Fala yakhdhulu man tawakkala alaihi wa aqarra bihi, maka Allah tidak akan yakhdhul, menelantarkan orang yang telah bertawakal kepadanya dan telah menetapkannya. Wala yushmitu bihi a'dahu, dan Allah tidak akan memenangkan, ya, musuh-musuhnya di hadapan Nabi Hud alaihissalam. Ini jelas ini, ya. Fa ayyu ayatin wa burhanin ahsanu min ayatil anbiya'i alaihi salatu wassalam. Maka ayat mana, ya, ayat, maka ayatin, ayat yang mana, dan burhan, bukti-bukti yang mana yang lebih baik, ya, daripada ayat-ayat Allah, ayat-ayat para nabi, ayat-ayat yang dibawa oleh para nabi alaihi salam. Wa baranihim wa adillatihim, dan burhan-burhan mereka dan dalil-dalil mereka, mana yang lebih baik? Siapa? Ayo coba. Enggak ada. Wa hiya syahadatun minallahi ta'ala subhanahu wa lahum, dan ini adalah persaksian dari Allah untuk mereka, untuk para nabi. Bayyana hali ibadihi ghoyatal bayan. Maka Allah telah menjelaskan kepada para hamba-hambanya dengan penjelasan yang paling jelas. Ini wadih di sini, ya. Baik. Bisa dipahami sini enggak? Terus lanjut, Pak Adri. Kuliah. Bima yukimu. Ballagathu. Enggak ada taknya? Enggak ada. Oh, kalau ada tak taknisnya. Ballagathu. Ballagathu rusuluhu haqqu. Wa ta'ala sanrihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yubayyinu lahum. Hatta yatabayyana lahum annahu haqqu. Fa syahida subhanahu wa rasulihi bi qawlihi annama ya'bi haqq Anna atau inna? Anna inna. Inna ja'a bihi haqqun wa ada annahu wa wa'ada. Wa ada annahu yuriya al-ibada min ayatin fi'liyatin khalqiyati ma yashhadu bidzalika aidan. Thumma dzakara ma huwa haqqun min dzalika kullihi wa ajallu. Wa ajallu. Wa ajallu. Ma'tuf ka a'zamu. Fa inna min asma'ihi asyhadida. Fa inna min asma'ihi asyhadida alladhi la yaghibu anhu syai'un wa la ya'zubu anhu bal huwa matlu'un. La, macam fa'il muttali'un. Bal huwa muttali'un ala kulli syai'in musyahidun. Musyahidun. Alimun bi tafasilihi wa hadha istidlalu bi asma'ihi wa sifatihi. Wal awwalu istidlalun bi qawlihi wa kalimatihi wa istidlaluhu min ayatin al-ruqiyati wal mursiyati istidlalun bi af'alihi wa ma'lumatihi. Nah. Ya. Wa min asma'ihi ta'ala al-mu'min. Dan diantara nama-nama Allah adalah mukmin. Jadi ini penjelasan perincian penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menegakkan hujjah. Ya, telah menegakkan hujjah wa qatal ma'dzurah. Di antara nama-nama Allah adalah al-mu'min di Al-Qur'an, wa huwal ladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin. Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Al-Mu'min di sini syahidnya. Wa huwa fi ahadi tafsirain. Nah, ini dia mu'min ini dari di antara salah satu dari dua tafsir yang ada. Apa makna mu'min? Al-Musaddiq, yang zat yang membenarkan. Ya, alladhi yusaddiqu shadiqin, yang membenarkan orang-orang yang jujur. Bima yuqimu lahum min syawahidi syidqihim. Bima yuqimu lahum min syawahidi syidqihim. Itu dengan menjalankan, ya, atau dengan menegakkan untuk mereka bukti-bukti kebenaran mereka. Syawahid, bukti-bukti kebenaran mereka. Itu yang berarti di sini maksudnya apa? Mal mu'min, yaitu Allah yang membenarkan para rasulnya. Ya, Allah yang membenarkan para rasulnya dan membenarkan hamba-hambanya yang beriman. Ya, di sini dialah Allah yang membenarkan as-shadiqin, orang-orang yang jujur. Itu dengan menegakkan untuk mereka, orang-orang yang jujur ini, bukti-bukti akan kebenaran mereka. Yaitu Allah yang menegakkan dalil-dalil, tanda-tanda kekuasaannya, berikan mukjizat, berikan penjelasan. Paham enggak di sini? Ngerti enggak? Nah, makna ya, yusaddiqus shadiqin, Allah yang membenarkan shadiqin. Jadi para nabi, ya, para nabi bima yuqimu lahum, yaitu dengan apa yang Allah menegakkan untuk mereka para nabi ini, min syawahidi shadiqin. Ya. Bukti-bukti kebenaran mereka, kebenaran dakwah nabi tadi Allah berikan buktinya berupa mukjizat. Ngerti? Sini? Saya dipahami ya. Nah, berupa mukjizat dan barohin. Dan juga bukan hanya shodiqin ini para nabi, juga kaum orang-orang yang beriman. Allah akan menolong mereka, menyokong mereka, ya, ketika mereka berhadapan dengan musuh-musuh mereka, ketika mereka berperang dengan orang-orang kafir. Nah, kemudian fa innahu labudda an yuriya al-ibadah, maka mestilah Allah memperlihatkan kepada para hamba-hambanya minal ayati al-ufuqiyah, itu tanda-tanda kekuasaan yang ufuqiyah dan nafsiyah. Ufuqiyah, ya, tanda-tanda kekuasaan yang ufuqiyah, berupa cakrawala maupun nafsiyah maupun tanda-tanda jiwa. Mayubayyinu lahum, yang Allah jelaskan untuk mereka, annal wahya alladhi balaghathu rusuluhu haqqun, bahwa wahyu yang Allah, yang dibawa, yang disampaikan oleh para rasulnya itu adalah hak. Ya, itu adalah hak. Nah. Ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim, maka kami akan perlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami, tanda-tanda kekuasaannya fil afaq, ya, fil afaq yaitu segenap ufuk, ini tanda-tanda ufukiyah, wa fi anfusihim ini tanda-tanda kekuasaan Allah an-nafsiyah, hatta yatabayyana lahum annahu al-haq, hingga menjadi jelas untuk mereka bahwa itu adalah kebenaran. Apa itu? Ayat Al-Qur'an. Itu Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an. Fa innahu huwal al-mutaqaddimu fi qawlihi, inilah Al-Qur'an. Qul ara'aytum in kana min 'indillah. Tsumma qala awalam yakfi birabbika annahu ala kulli syai'in qad syai'in syahid. Qul, katakan oleh Muhammad, apa pendapat kalian jika manka in kana min indillah, jika yang di sisi Allah tersebut, kemudian Allah berfirman, awalam yakfi birabbik, apakah tidak cukup ya, dengan Rabbmu, annahu ala kulli syai'in syahid, bahwa ya, dia adalah saksi atas segala sesuatu. Maka syahida subhana li rasulihi, maka Allah bersaksi ya, atas rasulnya dengan ucapannya, inna maja'a bihi haqqun, sesungguhnya apa yang dibawa oleh nabi itu adalah kebenaran, yang dibawa oleh rasul adalah kebenaran. Wa wa'ada, dan Allah berjanji, an yuriya al-ibadah, untuk memperlihatkan kepada para hamba, min ayatihi al-fi'liyati al-khalqiyati, memperlihatkan pada hamba tanda-tanda kekuasaannya yang fi'liyah, al-khalqiyah, yang perbuatan-perbuatan Allah, ciptaan-ciptaan Allah, ma yashhadu bidzalika aidan, ya, yang Allah, yang mereka pun menjadi saksi atas hal tersebut. Summa dzakara ma huwa a'zamu min dzalika kullihi wa ajallu, kemudian Allah menyebutkan apa yang lebih agung dari itu semua dan yang lebih mulia, yaitu syahadatuhu subhanah ala kulli syai, yaitu persaksian Allah subhanahu wa ta'ala bahwa dia bersaksi, dia menyaksikan atas segala sesuatu. Fa inna min asma'ihi asyahidah, maka diantara nama Allah adalah asyahid. Syahid itu sigah mubalaghah dari syahid, syahid artinya ya, itu ma'khud minal musyahadah, yang menyaksikan. Asyahid menyaksikan segala sesuatu, sehingga mubalaghah. Ya, karena Allah menyaksikan hamba-hambanya semuanya. Semuanya wa kafa billahi syahida. Ya, persaksian Allah atas rasulnya, atas kebenaran rasulnya, atas kebenaran apa yang dibawa oleh para rasulnya. Nah. Mana lagi? Alladzi la yaghibu anhu syai'un, yaitu yang tidak ada sesuatu apapun yang yaghib, yang tidak nampak, yang terluput dari Allah, semuanya Allah menjadi saksi. La ya'zubu anhu, yang semua segala sesuatu itu pun tidak ada yang terbenam, tidak kelihatan dari Allah. Bal huwa muttali'un ala kulli syai'in, bahkan itu Allah memperhatikan semua, mengetahui segala sesuatu. Musyahidun lahu, menyaksikannya. Alimun bitafasilihi, dan Allah mengetahui secara rinci pula. Wahada istidlalun, ini adalah istidlal, pendalilan dengan nama-nama dan sifatnya, bi asma'i wa sifati, wal awwalu istidlalun bi qawlihi wa kalimatih, yang awal yang pertama adalah pendalilan dengan ya, dengan ucapannya dan firman kalimat-kalimatnya, firmannya. Wastidlalun bil ayati al ufukiyati an nafsiyah. Ya, yang kedua, pendalilan dengan ya dengan tanda-tanda ufukiyah dan nafsiyah. Istidlalun bi af'alihi wa makhluqatihi. Pendalilan dengan perbuatan-perbuatannya dan ciptaan-ciptaannya. Yaitu di ayat sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Nah. Fa in qulta. Nah, tafadhal Syekh Marwanto. Kaifa yustadallu. Ini perincian. Ya, tafadhal. Tatanajjas. Wala bitasbihi wa tasbihi wala tamsili annahu subhanahu al-kamilu fi asma'ihi wa sifatihi wa annahu al-mawsufu al-mawsufu bima wasafa bihi nafsahu wa wasafa bihi bima wasafa bihi nafsahu wa wasafa bihi rusuluhu anil khalqi min kamalihi aqdamu wa aqdamu mimma ya'rifunahu. Nah, kalau ana arafuhu minhum, antum dengan fi'il mudhari. Baik, ya, terus min kamalihi al muqaddasi syahada syahadatuhu. Mubtada syahadatuhu ala kulli syai'in watilauhu watilauhu alaihi bihaisu la yaghibu anhu dzarratun. Nah, fa'il dzarratun wa dzarratun fi as-samawati wa la fil ardi batinan wa dhahiran wa man hadha anhu kaifa yaliku bil ibadi an mana sih antum. Wa man hadha sya'nuhu kaifa yaliku bil ibadi ay yushriku bih. Man yaqtulu ghayrahu wa yaj'alu ma'ahu ilahan akhar. Wa kaifa yaliku bi kamalihi an yuqirra man yukadzibu man yakdzibu man yakdzibu alayhi a'dhamu Domal kadib. Hasbuk. Dan merujak Syekh Marwanto. Baik. Fa in qulta kaifa yustadallu bi asma'i wa sifati. Kalau Anda berkata bagaimana dijadikan dalil dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, sifat-sifat Allah. Ya. Fa innal istidlala bidzalik la yu'hadu bil istilah. Karena berdalil dengan itu, dengan nama-nama dan sifat itu, la yuhad, itu enggak terbiasa, ya, dalam istilah. Nah, kemudian fal jawab, maka jawabannya annallaha qad awda'a fil fitrah. Jawabannya ialah bahwa Allah Ta'ala telah meletakkan di dalam fitrah allati lam tatadajjas, yang belum ternajisi, belum terkotori oleh juhud, penentangan, wa ta'til, penolakan, wala bitasybih wala bitamtsil, dengan penyerupaan, permisalan, annahu subhanahu wa Allah lah al-kamil, yang maha sempurna dalam nama-nama dan sifatnya, wa annahu al-mausuf bima wasafa bihi nafsah wa wasafa bihi rusuluh, dan Allah lah, dialah yang zat yang disifati dengan apa yang telah Allah sifati untuk dirinya sendiri dan yang telah disifati oleh Rasulnya untuk Allah. Wa ma khafiya anil khalqi min kamalihi a'zamu wa a'zamu mimma 'arafu minhu. Dan tidak ada yang samar dari makhluknya. Ya. Tidak ada yang samar. Dari makhluk Allah itu, dari kesempurnaannya itu lebih agung lagi dari apa yang mereka ketahui dari Allah. Ya. Wa min kamalil muqaddasi syahadatuhu. Ya. Jadi ini jawabannya. Ya. Ini jawabannya kalau dikatakan gimana bisa berdalil, ya, berdalil dengan apa namanya? Istidlal dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Gimana bisa dijadikan dalil? Ini enggak terbiasa jawabannya. Allah telah meletakkan di fitrah tentang kesempurnaan dari nama-nama dan sifatnya. Ya, akhirnya ternajisi, terkotori oleh penentangan, takfil dan selainnya. Aslinya semuanya di atas fitrah. Sikap mereka terkait nama-nama dan sifat Allah. Ya. Dan di antara kesempurnaan wa min kamalihi, kesempurnaannya al-muqaddas yang disucikan, ialah syahadatuhu ala kulli syai, ya, ialah persaksian Allah atas segala sesuatu. Ini kesempurnaan, berarti persaksian Allah adalah sempurna, disucikan dari segala macam, ya, hal-hal yang dapat membuat cacat persaksian tersebut. Wa tilau alaih, dan bagaimana pengetahuan Allah atasnya, bihaitsu la yaghibu anhu dzarratun fis samawati wala fil ardi batinan wa zahiran, di mana tidak ada yang ghaib, ya, dari Allah, yang ghaib artinya yang terluput dari Allah, satu darah pun yang ada di langit maupun yang di bumi, ya, baik zahir maupun batin, enggak ada yang samar dari Allah, enggak ada yang terluput dari Allah. Wa man hadza sya'nuhu, maka zat yang demikian keadaannya, kaifa yaliku bil ibadi ayyushriku bih, bagaimana apakah patut bagi para hamba untuk menyekutukannya, wa ya'budu ghairahu, dan malah mereka beribadah kepada selainnya, wa yaj'alu ma'ahu ilahan akhar, dan malah menjadikan tuhan yang lain di samping Allah. Kaifa yaliku bikamalihi ayyukirra man yakdzibu alaihi a'dhamal kadzib, maka apakah patut dengan kesempurnaannya, ya, Allah membiarkan orang yang berdusta atasnya dengan kedustaan yang besar. Wa yukhbiru anhu bi khilafi ma mal amru alaihi, dan Allah mengabarkan, ini belum dibaca ya, yang sini belum. Ah, tayyib. Sampai sini dulu deh ya, udah jam 8 lewat ini. Berarti nanti kita tandain, kita bahas aja nanti dari wa min kamalihi al-muqaddasi syahadatuhu min ala kulli syai', ini kita bahas. Diulang aja nanti sampai ke sini. Insyaallah ya. Jam 8 lewat. Sampai sini. Jadi ini jelas ya? Ada yang mau ditanya enggak? Tafadhol, kalau ada yang mau ditanya.